Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda menyimak siaran ini. Para pendengar Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, radio Best FM di Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini tanggal 3 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 Juli 2018, kita bisa mengawali kembali kajian rutin yang sempat libur kurang lebih sekitar 2 bulan. Kali ini kita akan melanjutkan fikih pendidikan anak, silsilah nomor 115, masih tentang metode pembelajaran anak di rumah, kali ini nomor yang ke-9. Di nomor yang ke-9 ini, kita masih mengkaji tentang metode yang ke-7 dari metode pendidikan anak, yaitu motivasi menggunakan hadiah dan ancaman, atau hadiah dan hukuman. Saat itu, di pertemuan terakhir, fikih pendidikan anak, kita sudah membahas bahwa hukuman dan juga hadiah itu akan efektif seandainya penerapannya itu memperhatikan norma, memperhatikan etika, memperhatikan aturan yang sudah digariskan oleh para ahli. Saat itu kita sudah membahas norma yang pertama dan yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang norma yang ketiga. Supaya hadiah itu efektif, maka norma yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahwa hadiah itu tidak identik dengan materi. Hadiah itu tidak identik dengan apa? Materi. Materi itu apa? Materi itu ya barang. Materi itu ya uang, materi itu ya sesuatu yang berharga. Ya. Jadi ada materi, ada immateri. Nah, kalau materi itu barang, berarti immateri nopo? Bukan barang. Ya. Selama ini ketika kita dengar kata hadiah, ya, ketika kita dengar kata apa? Hadiah. Maka kebanyakan dari kita itu yang terlintas di benaknya adalah barang. Ya, misalnya, oh si Fulan dapat hadiah. Maka pertanyaannya hadiahnya apa? Piala, ya, atau duit, ya, atau medali. Nah, piala, duit, medali itu kan semuanya barang. Ya. Selama ini ketika kita bicara kata hadiah itu identik dengan barang. Padahal sebenarnya yang namanya hadiah itu enggak harus bentuknya barang. Bahkan seringkali kalau misalnya hadiah itu bentuknya barang, itu malah akan menimbulkan ketergantungan kepada barang. Contoh misalnya, anak tamat TK dijanjeni, ya, dijanjikan kamu kalau tamat TK akan dibelikan misalnya sepatu roda. Sepatu apa? Roda. Nanti setelah dibelikan sepatu roda, masuk SD dia. Kemudian kita janji ini, kamu kalau tamat SD akan dibelikan atasnya sepatu roda apa? Sepeda. Tamat SD masuk apa? SMP. Nah, nanti kamu kalau tamat SMP dibelikan sepeda motor. Tamat SMP dibelikan motor. Masuk nopo? SMA. Nanti kalau kamu tamat SMA dibelikan nopo? Tosa. Di atasnya motor. Ya, roda roda tiga. Nanti kalau kamu tamat sudah tamat SMA ya, terus masuk nopo? S1. Kamu kan nanti kalau tamat S1 dibelikan mobil roda 4. Nanti kalau S2 dibelikan apa? Hah? Pesawat terbang. Ya. Ini akan menimbulkan nopo? Ketergantungan. Berarti enggak boleh Ustaz hadiah dalam bentuk barang. Boleh. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Jadi hadiah itu ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya bukan barang. Nah, ini yang justru malah yang modalnya ini enggak terlalu besar tapi bisa jadi efeknya malah lebih baik. Hadiah yang tidak berbentuk barang. Ya. Apa itu Ustaz? Hadiah yang tidak berbentuk barang itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hadiah berupa kata-kata, ucapan, ya, ungkapan, kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita. Ini yang pertama, hadiah yang bukan bentuknya barang. Yang kedua, hadiah yang bukan bentuknya barang adalah penghargaan dengan fisik kita. Penghargaan dengan apa? Fisik kita, dengan gerakan kita. Gerakan fisik kita. Ada berapa jenis? Ada dua. Jadi hadiah yang bukan barang itu bisa dengan apa wau yang pertama? Kata-kata, ucapan. Yang kedua adalah dengan perhatian fisik. Kata-kata contohnya apa? Contohnya adalah pujian kepada anak. Kemudian ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat thayyibah yang di dalamnya menggambarkan suasana hati yang senang dari orang tua kepada anak. Contohnya misalnya Masya Allah. Ya. Masya Allah dengan innalillahi beda atau tidak? Beda. Ya. Innalillahi itu kan identik dengan sesuatu yang menyedihkan. Kalau Masya Allah itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Contoh ini ya, penghargaan hadiah berupa kalimat Masya Allah. Atau kalimat Alhamdulillah. Ya. Atau bisa juga penghargaan, apresiasi kepada perilaku baik anak kepada adiknya misalnya. Masya Allah, kamu sayang sekali sama adik kamu. Ketika kita melihat anak kita ternyata segera menolong adiknya yang jatuh misalnya. Adiknya jatuh, sedang mainan jatuh, kakaknya bergegas untuk mendatangi adiknya, membopong adiknya. Ketika adiknya nangis, berusaha untuk dicup-cup supaya tidak nangis atau supaya berhenti nangisnya, dielus-elus. Perilaku kakak yang sayang kepada adik ini kan perlu dikasih hadiah. Hadiahnya itu tidak harus uang. Hadiahnya itu bisa berupa kata-kata. Dan bisa jadi kata-kata indah yang dilontarkan oleh orang tua kepada anaknya, entah itu oleh ayah atau oleh ibunya, oleh abi atau oleh uminya, bisa jadi ketika kata-kata indah itu diucapkan dengan hati yang tulus, bisa jadi ini akan lebih membekas di hati anak dibandingkan ketika kita kasih dia duit. 10.000 misalnya, yang hanya sekali belanja ke warung 10.000 itu akan habis. Atau misalnya anak ini membuat sebuah karya gambar misalnya, kita perlu apresiasi anak ini, walaupun menurut ukuran kita gambar itu biasa, tapi menurut anak usia itu gambar sudah luar biasa. Maka kita perlu apresiasi, Masya Allah, gambarnya bagus banget. Di era saya masih SD, tahun 80-an, 87 gitu, 88, itu ada acara di televisi. Ada acara di televisi yang dipandu oleh seorang pelukis terkenal di Indonesia. Mungkin kalau anak sekarang mungkin gak kenal ya, kalau usia saya dan di atasnya itu saat itu masih sangat kenal sekali dengan bapak pelukis tersebut. Biasanya dikirim kan, gambar dikirim ke TVRI, ya, kemudian dinilai oleh pelukis tadi. Dan bagusnya, setiap ada gambar, bagaimanapun kualitas gambarnya, itu selalu jawabannya, ya, apa? Bagus. Kalimatnya itu kira-kira, ya, bagus, ya, indah. Padahal rata-rata pemandangan, kalau anak kecil gambar pemandangan, apa kira-kira gambarnya? Gunung, gunung kembar. Terus apa lagi? Matahari di tengah-tengah. Terus ada jalan di mana? Di tengahnya. Ya. Terus ada sawah di kanan kirinya. Apa lagi? Ada langit, awan di atasnya. Itu kan rata-rata. Ya. Dan itu anak ketika gambar seperti itu, dia merasa ini sudah gambar yang paling bagus. Coba kira-kira bagaimana perasaan anak ketika dia sudah berjuang untuk membuat gambar yang menurut dia sudah paling bagus, tahu-tahu orang tuanya komentarnya, "Iya apa? Benang bundet apa?" Coba saya tanya, kira-kira perasaan anak bagaimana? Perasaannya akan sakit, akan hancur berkeping-keping. Ya. Tapi ketika kita ungkapkan kalimat, Masya Allah ini bagus sekali. Ya. Siapa yang bisa gambar seperti ini? Ya. Itu kalimat-kalimat positif, penghargaan, apresiasi, itu akan membekas di dalam benak anak kita. Walaupun mungkin nanti ketika anak kita sudah usia 17 tahun, kemudian dia melihat gambarnya, dia akan tertawa. Oh iya ya, gambar seperti ini bagus. Itu kan setelah dia punya kemampuan. Ini adalah hadiah non materi yang sifatnya ucapan. Ada juga hadiah non materi yang sifatnya adalah perhatian fisik. Jadi orang tua mengungkapkan hadiah itu dengan perubahan fisiknya. Apa misalnya? Contohnya adalah pelukan hangat. Orang tua memeluk siapa? Anaknya. Contoh. Contoh yang lain adalah elusan kasih sayang dengan tangan di kepalanya. Ya. Bisa digabungkan ya, sambil dipeluk kepalanya sambil di apa? Elus, ya. Bisa juga dengan kecupan di kening anak atau di kepala anak dari orang tua. Dan ini biasa dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Seperti kepada Hasan misalnya, cucu beliau radhiyallahu anhu. Kemudian juga cucu beliau yang satunya Husain radhiyallahu anhu. Ya. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecup ya Hasan dan Husain, ini sebagai bentuk apresiasi, kasih sayang, hadiah. Atau bisa juga dengan acungan jempol. Ya. Oh bagus, hebat, Masya Allah. Atau bisa juga hadiah itu berupa dengan senyuman manis dari orang tua kepada siapa? Kepada anak. Ini adalah hadiah yang membutuhkan modal napa mboten? Butuh modal napa mboten? Jenengan mesem niku dibayar napa mboten? Mboten. Berbeda ketika kita harus beli motor. Berbeda ketika kita harus beli mobil. Yeah. Hadiah itu tidak identik dengan materi. Nah, dua jenis hadiah non-materi tadi bisa kita gabungkan. Ya, kita apresiasi anak kita dengan pelukan. Di waktu yang sama, kita juga puji dia. Misalnya nih, anak sore-sore biasanya mainannya agak telat. Nggak pulang kalau nggak dipanggil-panggil. Ya, nggak pulang kalau nggak dipanggil-panggil. Suatu saat anak ini nggak dipanggil pulang. Gak dipanggil, pulang tepat pada waktunya. Jam 5 sore misalnya. Jam 5 sore, tahu-tahu dia pulang, masuk rumah, assalamualaikum. Kemudian dia segera ke kamar mandi, lalu dia mandi pakai baju yang bersih, lalu berangkat ke masjid. Padahal gak disuruh-suruh. Lalu dia berangkat ke masjid, sholatnya bagus. Ini kan sesuatu yang harus kita apresiasi. Ketika dia pulang dari masjid, kita bisa peluk dia, Masya Allah. Ibu senang sekali hari ini. Anak solih. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Inilah hadiah. Yeah. Hadiah yang sifatnya bukan materi. Nah, yang namanya hadiah yang sifatnya bukan materi dengan ucapan ini, tidak mesti dengan ucapan lisan, bisa juga dengan tulisan, ya. Bikin piagam penghargaan. Piagam apa? Penghargaan. Dari Abi dan Umi buat anakku yang tersayang, namanya siapa? Sekarang kan yang namanya kertas piagam kan mudah sekali kita dapatkan di mana? Di toko-toko buku. Ya. Tinggal kita modal printer, ya, kita tulis dengan tulisan yang bagus, piagam penghargaan buat anakku yang tersayang, hari ini telah hafal juz 30 dari Abi dan Umi yang sangat menyayangimu, tanda tangan Abinya, Uminya tanda tangan, Masya Allah. Kemudian kita serahkan kertas itu, piagam itu kepada anak kita, dia akan sangat senang sekali. Atau misalnya modal yang lebih gampang adalah kita bikin bintang. Ya. Cari kertas yang warna-warni, yang murah, ya. Kemudian warnanya ada kuning, ada hijau, ada merah, ada biru. Ya. Kemudian kita tulis di situ bintang penghargaan karena rajin nyuci piring misalnya. Kemudian kita letakkan, kita kasih ada semacam papan tulis atau dinding di kamar gitu ya. Ini bintang, ini tempat untuk meletakkan bintang kakak. Ini tempat untuk meletakkan bintang punya adik. Setelah itu kemudian dalam seminggu kita hitung, ayo siapa yang bintangnya lebih banyak. Ini hadiah. Tidak membutuhkan modal yang besar. Hanya membutuhkan kreativitas dari orang tua. Tapi efeknya insya Allah luar biasa. Jadi hadiah itu tidak identik dengan uang. Tidak identik dengan apa? Uang. Justru malah uang ini, hadiah yang sifatnya uang ini, ternyata memiliki banyak dampak negatif. Memiliki banyak dampak negatif. Apa salah satunya? Salah satunya adalah anak akan merasa bahwa uang ini benda ajaib. Benda apa? Ajaib. Kenapa ajaib? Karena ketika uang itu ada di tangannya, dengan uang ini dia bisa menukarnya dengan barang-barang yang dia inginkan, apapun barang itu. Dia pengen jajan, asal punya uang, dia beli. Dia pengen mainan, asal punya uang, dia bisa beli. Dia pengen binatang piaraan, asal dia punya uang, dia bisa beli. Bahkan, na'udzubillah min dzalik, dia pengen sesuatu yang na'udzubillah min dzalik haram, dia bisa beli dengan uang yang dia miliki. Akhirnya dia terbangun di mindset otaknya bahwa uang ini menyelesaikan segala masalah. Dan ini bahaya. Ya. Dari kecil, tanpa terasa kita sudah membiasakan anak punya ketergantungan kepada apa? Uang. Saya tanya, kita butuh uang nomor buatan, Bu? Butuh. Itu tidak kita pungkiri. Tapi ketergantungan kepada uang ini bahaya. Merasa bahwa uang ini bisa menyelesaikan segala masalah, itu bahaya. Tanpa terasa, kita mendidik anak kita menjadi orang yang mata apa, Bu? Mata duiten. Sehingga anak apa-apa uang, apa-apa uang. Orang gelem ngumbahi piring nek ora dibayar. Orang gelem nyapu nek ora dibayar. Orang gelem ngentasi memean nek ora dibayar. Akhirnya segala sesuatu dia ukur dengan apa? Uang. Maka kalau memang harus pakai uang, ya misalnya kita ingin kasih hadiah berupa uang, maka harus kita sertai dengan yang namanya pengarahan kepada anak. Karena kalau kita kasih uang tanpa ada pengarahan, ini uang ini bisa percuma. Atau bahkan bisa membahayakan anak itu. Betapa banyak anak-anak yang terjerat hal-hal yang negatif karena dia punya uang di tangannya, tapi orang tuanya tidak cukup memberikan pengarahan kepada anaknya bagaimana cara menggunakan uang. Saya tanya, ada nggak orang dewasa yang menyalahgunakan uang? Ada nggak? Banyak. Saya tanya, akalnya orang dewasa dengan akalnya anak kecil itu lebih sempurna akalnya siapa? Yang dewasa apa anak kecil? Yang dewasa. Orang dewasa yang akalnya lebih sempurna saja bisa menyalahgunakan uang, apalagi anak kecil yang akalnya belum sempurna. Banyak orang tua itu mencari jalan pintas. Lah daripada ribut, ben cepat menang, Wae duit baik. Ini jangan penginnya jalannya pintas-pintas tanpa memperhatikan bagaimana efek buruknya. Pernah dengar cerita ada anak tega membunuh orang tuanya cuma gara-gara minta duit kemudian gak diberi sama siapa? Orang tuanya. Berapa kali kita mendengar adanya berita seperti itu? Dan bisa jadi perilaku yang sangat buruk tadi, kita sebagai orang tua ternyata punya peran untuk memunculkan perilaku buruk tersebut. Karena dari kecil kita mencari jalan pintas, supaya sholat kita kasih duit, supaya ngapal Quran kita kasih duit, supaya mau nyuci piring kita kasih duit, segalanya dengan duit. Sekali lagi, bukan berarti gak boleh ngasih hadiah dalam bentuk uang, bukan. Akan tetapi, kalaupun perlu hadiah bentuknya uang, maka kita harus iringi dengan bimbingan dan arahan. Contoh misalnya, nah, ini kalau kamu selesai juz 29, nanti Abi akan kasih uang, ya. Nanti kalau kamu punya uang, ya usahakan kalau bisa semuanya atau sebagiannya diapakan? Ditabung. Nah ini namanya pengarahan. Ya. Kalau bisa ditabung, ya. Atau kamu beli dengan uang itu kebutuhan kamu. Ya. Misalnya kamu nih tahun depan mau sekolah, butuh tas, butuh nopo, sepatu, ya. Nah, kamu gunakan duit ini untuk beli sepatu yang kamu inginkan. Ini kan sebenarnya dalam waktu yang sama kita mendidik anak untuk bisa menggunakan uang dengan bijak, dan dalam waktu yang sama kita ngirit pengeluaran. Karena kan mau gak mau anak sekolah kita perlu belikan kan. Daripada kita keluar dengan duit asli kita, ya memang itu duit asli kita sama gitu loh. Cuman anak itu, kita arahkan agar dia menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan. Atau yang lebih tinggi dari itu, anak kita ajari dari kecil untuk terbiasa berbagi dengan orang lain. Nih kamu punya hadiah. Coba kamu lihat teman-teman kamu yang gak mampu mana. Kamu lihat coba teman-teman kamu yang sudah sekian tahun sepatunya gak ganti-ganti. Atau coba kamu lihat temanmu yang mungkin bajunya sudah tambalan. Coba kamu sisihkan sebagian dari uang ini untuk membantu dia. Ini namanya arahan dan bimbingan bagaimana menggunakan uang dengan baik. Atau coba kamu lihat. Ada enggak masjid, musola, atau panti asuhan yang sedang membangun? Coba kamu tanam, kamu infakkan uang itu di tempat-tempat sosial tersebut. Insya Allah kamu akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau kamu nyumbang di masjid, buat masjid, kamu akan dibangunkan istana di surga. Istana di surga itu sangat indah. Ini yang namanya bimbingan. Jadi toh kalaupun kita mau ngasih duit kepada anak kita sebagai hadiah, harus kita iringi dengan bimbingan. Harus kita iringi dengan arahan. Ya. Ini kalau memang terpaksa pakai uang. Ini adalah aturan yang keempat, hadiah tidak identik dengan materi. Aturan yang ketiga, hadiah tidak identik dengan materi. Yang keempat, musyawarahkan kesepakatannya. Untuk menentukan hadiah, alangkah baiknya anak ini dilibatkan. Wahai para orang tua, jangan gengsi diskusi dengan siapa? Anak. Jangan gengsi berdialog dengan anak. sesungguhnya dialog itu akan membuat anak ini terbiasa untuk berpikir, memiliki pilihan, tidak seperti robot yang diklik kanan dia jalan ke kanan, diklik kiri dia jalan kemana? Ke kiri. Anak ini punya otak yang terus berkembang. Ketika dari kecil dibiasakan dia untuk berpikir, maka dia akan kreatif untuk mencari solusi hidup di masa yang akan datang. Contoh masalah hadiah. Ajak anak untuk mencari pilihannya hadiah yang dia inginkan apa? Wah Ustaz, itu bahaya itu Ustaz. Bahayanya apa? Nanti dia mintanya sesuatu yang mahal. Ya, misalnya tadi motor mabur misalnya. Kamu minta apa? Nah, aku minta pesawat misalnya. Nah, disinilah tugas orang tua untuk mengajak anak dialog. Ya, misalnya kamu nak kalau hafal juz 28 kamu minta apa? Aku minta pesawat B misalnya. Wah. Nah, kita ajak, nak, coba kita cari pesawat itu harganya berapa. Ternyata searching, namun pesawat itu harganya sekian triliun. Kamu tahu enggak triliun itu duitnya seberapa? Ya. Nih, kalau kamu punya duit 1000 itu nolnya ada 3. Kalau nolnya 6, kalau nolnya 5 itu 100.000. Kalau nolnya 6 itu berapa? 1 juta. Nah, kita ajak anak kita untuk ini, kalau duit segini itu nolnya sekian. Dan ini ngumpulkannya kalau hari ini kamu dapat 1000, nanti ngumpulkannya 1000 kali sekian. Anak diajak untuk berpikir supaya dia tahu bahwa tidak setiap keinginan itu bisa tercapai. Yeah. Butuh proses, butuh waktu. Dan tentunya harus dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita tanamkan dalam diri anak kita. Setelah anak tahu, oh ternyata yang saya inginkan ini besar, mahal. Maka saat itulah kita masuk memberikan, coba alternatif penggantinya apa. Gimana kalau misalnya kamu milih antara ini, misalnya. A, B, C. Nah, berarti saat itu kita sudah mulai mengarahkan anak untuk memilih hadiah yang sesuai dengan kocek kita. Ya. Coba kamu milih antara sepatu roda atau apa ya? Yang seukuran sepatu roda nopo? Antara sepatu roda atau ayam ya untuk kamu pelihara atau tas misalnya, ya coba kamu mana yang kamu suka, yang kamu butuhkan. Ya. Anak itu sudah mulai melupakan pesawat, ya dia mulai sudah mulai, oh ya antara ini tiga ini kira-kira bagaimana? Jadi yang namanya memberikan pilihan itu jangan maksa, ayo cepat milih, kepriwe kawit mau dinteni orang milih-milih. Anak itu kan butuh waktu untuk memilih, ya kalau perlu kita. Ya sudah, kalau kamu belum bisa ngasih jawaban sekarang, abi tunggu, ya. Kamu ngasih jawaban sekarang, apa nanti habis sholat, tidak apa-apa. Atau nanti siang, kamu kasih jawaban. Atau sekarang, abi kasih waktu 10 menit, abi mau ngapain dulu, ya. Tidak apa-apa, yang seperti itu. Ustaz, ada sebagian anak ini keras kepala, Ustaz. Ya. Pokoknya ya, pokoknya. Saya pengennya ini harus ini. Nah, disinilah pentingnya orang tua belajar untuk berdiplomasi. Belajar untuk cerdik mencari alternatif jawaban buat anak. Maka orang tua ini perlu terus belajar, perlu terus konsultasi, perlu terus untuk membaca, kembangkan kemampuan. Jadi jangan sampai kita ini stagnan, begitu-gitu aja ilmu pendidikan anaknya. Baca buku, beli buku, konsultasikan kepada ahlinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu memiliki kemampuan yang terus berkembang sebagai orang tua yang baik buat anak-anaknya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silahkan. Kalau ada pertanyaan yang sudah masuk bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Ya. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, Anda dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, ikhwatul Islam, kita kembali bersama Ustaz Abdul Hasan MA hafizahullah taala di sesi tanya jawab kali ini. Ustaz, jika kedua orang tua sibuk bekerja akan tetapi berusaha untuk memilihkan sekolahan yang terbaik untuk anak, apakah kedua orang tua tersebut bisa mendapat pahala dari mendidik anak ataukah justru mereka berdosa karena tidak mendidik anak-anak mereka secara langsung? Demikian, Ustaz. Ya, pertama, kedua orang tua bekerja ini sebenarnya kondisi yang kurang ideal. Kondisi yang kurang ideal. Kenapa? Karena perlu ada pembagian tugas dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu perlu ada pembagian tugas. Karena urusan di rumah tangga itu banyak. Urusan di rumah tangga itu bukan hanya melulu kebutuhan materi. Ada juga kebutuhan pendidikan anak, ada juga kebutuhan mengurus rumah. Ya. Maka perlu ada pembagian tugas. Dan idealnya, biasanya yang urusan nyari duit itu siapa? Bapak. Yang urusan anak, kemudian rumah itu siapa? Ibu. Itu idealnya seperti ini. Nah, kecuali dalam kondisi misalnya penghasilan gak cukup. Ya, betul-betul gak cukup. Ya. Karena cukup itu kan sebenarnya apa ya, relatif nggih. Kadang-kadang orang ya sing jane kurang ya rasane kurang bae. Bapake wis sertifikat, ibune wis sertifikat, ya esi kurang bae. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, kathah kados niku. Ya. Jadi sebenarnya relatif lah. Tapi kalau mung betul-betul kurang, kurang betul. Misalnya penghasilannya 500 ribu, anaknya 5. Kurang nama buatan? Kurang, itu betul-betul kurang. Ya. Kemudian perlu kerja bersama selama tidak melanggar aturan syariat. Dalam kondisi seperti itu, maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Nah, kalau memang kondisinya seperti yang saya katakan tadi, mendesak sekali. Apakah kira-kira orang tua sudah terbebas ketika memasukkan anaknya ke sekolah yang baik? Saya katakan belum. Walaupun mending, tapi tidak bisa dikatakan orang tua ini sudah bebas tanggung jawab, tidak bisa. Kenapa? Karena pelaku inti pendidikan anak itu guru atau orang tua. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tahrim menugaskan pendidikan anak itu kepada orang tua. Yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini aslinya tertuju kepada orang tua. Walaupun ungkapan kalimatnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tugas yang dibebankan, didiklah, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka di sini yang mendapatkan beban utama untuk mendidik adalah orang tua. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih lebih tegas lagi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami, seorang bapak, dia bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan ditanya tentang amanah yang dibebankan kepadanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kelanjutannya, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita, ibu, istri bertanggung jawab kepada anak-anak dari suaminya. Dan nanti dia akan ditanya pada hari kiamat tentang amanah yang sudah dibebankan kepada dia. Berarti kan tanggung jawab utamanya ada di tangan siapa? Orang tua. Guru, dia bertanggung jawab karena mendapatkan amanah dari orang tua. Berarti tanggung jawab utama itu sebenarnya ada di beban di pundaknya orang tua. Walaupun dia sudah memiliki sekolah yang baik buat anaknya, bukan kemudian lantas bebas tugas. Lagi pula di sekolah cuma berapa jam? Jam 7 sampai jam berapa? Jam 1 yang full day school sampai jam 4 misalnya. Setelah itu kemana kalau nggak ke rumah? Maka tidak lepas begitu saja. Kalau kondisinya memang sulit, maka Anda setelah anak sekolah selesai, Anda pun punya kewajiban untuk mengarahkan anak Anda. Ya, Anda cek bagaimana pelajaran di sekolahnya, bagaimana perilakunya. Mungkin loh, sekolah kurikulumnya baik tapi anak rusak. Mungkin omongan, mungkin. Pengaruh luar. Pengaruh teman, pengaruh tetangga, pengaruh media yang dia tonton. Orang tua ngurusi dua anak. Guru ngurusi berapa anak? 40, 30, 20 anak. Maka perhatiannya jelas. Lebih besar orang tua seharusnya kepada anaknya. Jadi intinya, gak bisa Anda lepas begitu saja. Walaupun mending Anda sudah pilihkan sekolah yang baik, tapi Anda terus pantau perkembangan anak Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, kita bacakan. Silakan. Kita bacakan pertanyaannya Ustaz dari pesan singkat dari pendengar Radio Roja. Ustaz, bagaimana jika menyekolahkan dua anak, yaitu adik dan kakak, menjadi satu kelas karena mereka hanya terpaut satu tahun? Apakah akan berdampak kurang baik kepada pertumbuhan atau psikologis kakaknya? Barakallahu fikum. Apakah kalau menyekolahkan anak kakak adik jaraknya cuma satu tahun dalam satu kelas, itu apa berpengaruh kepada psikologis kakaknya? Tergantung bagaimana Anda memberikan arahan kepada kedua anak tersebut. Dan tergantung Anda melihat bagaimana kondisi psikis dari kedua anak tersebut. Kenapa perlu ada pemisahan kelas untuk anak-anak yang beda usia? Ya, kelas 1 misalnya untuk anak usia 7 tahun, kelas 2 untuk berapa? 8 tahun, dan seterusnya. Karena antara usia-usia tadi memang ada perbedaan cara berpikir. Ada perbedaan kedewasaan. Ada perbedaan kebiasaan. Sehingga kalau dicampur jadi satu, usia yang terpaut terlalu jauh, itu akan membuat yang kecil kepuntal-puntal. Apa kepuntal-puntal bahasa Indonesianya? Ketinggalan, ya, karena yang besar ini terlalu cepat jalannya. Atau sebaliknya, yang besar ini terhambat. Yang besar ini terhambat karena harus menyesuaikan dengan yang kecil. Walaupun sebenarnya kalau usianya enggak terpaut, enggak terlalu jauh, itu sebenarnya enggak terlalu berpengaruh. Misalnya di SD itu kan ada kelas 1 usia 7 tahun, ada yang usia berapa? 6 tahun. Itu sebenarnya kan usia yang beda tapi berdekatan. Insya Allah gak terlalu ngefek. Insya Allah gak terlalu ngefek. Sehingga kalau usia 6 tahun, 7 tahun, insya Allah gak terlalu ngefek 1 tahun. Cuman di sini peran orang tua adalah menanamkan di dalam diri adik penghormatan kepada siapa? Kakak. Walaupun bedanya cuma berapa tadi? 1 tahun. Contoh, cara manggil kakaknya. Kalau laki-laki ya usahakan pakai kata mas atau kak. Ini jangan dianggap remeh. Ya, walaupun sekarang mulai banyak ditinggalkan. Apa istilahnya itu kalau adik manggil kakaknya enggak mas itu apa? Jangkar. Ya pokoknya enggak sopan gitulah ya. Misalnya dia manggil kakaknya, misalnya kakaknya namanya Aris misalnya. Riz. Itu kan enggak sopan. Harusnya nopo? Mas Aris, ini adab. Ya, ini adab. Nah, ini membiasakan anak adik ini manggil kepada kakaknya dengan bahasa yang baik. Ini insya Allah akan menjaga kondisi psikologis kakaknya walaupun satu ke kelas. Dan orang tua bisa memberikan tugas kepada kakak supaya dia dianggap, merasa dianggap. Kak, ini nanti kamu tolong ya perhatikan adiknya di kelas. Kalau ada sesuatu yang gak pas, kamu nasihati adikmu dengan cara kasih sayang. Nah, dalam kondisi seperti itu, kakak ini merasa dikakakkan. Merasa bahwa dia ini memang lebih besar dari adiknya. Karena memang kenyataannya lebih besar. Karena dia dapat tugas. Kemudian kalau perlu, ini kak, uang sakunya nanti ibu titipkan sama kamu ya. Kamu kan lebih besar, lebih bisa ngatur duit. Nah, secara tidak langsung kakak ini kan diangkat dia. Sehingga walaupun satu kelas dengan adiknya, insya Allah tidak terlalu terpengaruh kondisi psikologisnya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.